Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian ke 70 sekian dari tafsir Al-Isar. Kita sampai di seri kedua dari juz kedua. Kajian juz kedua dari surat Al-Baqarah atau dari mushaf Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 144 sampai 147. Dan sebelumnya mari kita tenangkan hati kita dan kita wajibkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, fiqh, dan juga ilmu tentang tauhid, agar setelah pulangnya kita insyaAllah dari majlis ini kita membawa bekal yang banyak dan ilmu yang bermanfaat insyaAllah ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 144 sampai 147. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Masih pembahasan tentang kiblat, tentang kiblat, dan karena ayat ini ayat yang panjang, 4 ayat namun panjang 2 ayat pertama. Okay, insyaAllah tidak terlalu berkonsentrasi di pembahasan nahwu, melainkan pembahasan makna insyaAllah ta'ala, dan sedikit tentang fiqh dalam ayat-ayat ini insyaAllah. Setelah kemarin kita membahas tentang orang-orang subha, ya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan sesuatu sebelum keterjadiannya, bahwasanya mereka akan mengejek kaum muslimin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kunci jawaban untuk menjawab pengejekan mereka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menenangkan kaum muslimin dengan melabeli mereka sebagai ummah wasata, dan fungsi ummah wasata untuk menjadi syuhada ala nas, dan rasul kelak akan menjadi syahid bagi mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pengubahan dan nasakh yang terjadi dalam masalah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu pasti itu ada hikmahnya, yaitu untuk diketahui siapa yang mengikuti rasul dan siapa yang tidak. Ya, siapa yang benar tulus ikhlas mengikuti agama yang benar, siapa yang bertaasub dan membangkang. Dan bahwasanya segala bahwasanya qabul dan taslim, qabul dan taslim itu adalah hidayah dari Allah dengan dalil wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hada Allah. Orang-orang yang tidak berkeberatan menerima syarat Islam walaupun furu'i, itu berarti orang itu mendapatkan hidayah. Dan hidayah yang seperti ini sangat mahal. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa menggapai manhaj yang benar kecuali dia telah mendapatkan hidayah qabul dan taslim terhadap dalil. Qabul dan taslim yaitu menerima, menerima dalil dengan mudah. Ya. Karena tidak semua muslim mampu menerima, bukan mampu. Tidak semua muslim Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk bisa menerima dalil dengan mudah. Sebagian sulit menerima dalil. Dalil mereka kadang-kadang tradisi atau kadang-kadang kalimat kiainya jika bertentangan dengan dalil Al-Qur'an atau As-Sunnah atau dari kalangan salaf, maka lebih memilih kiainya. Nah, itu belum mendapatkan hidayah dari poin itu. Adapun kalau misalnya alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada qalbu-qalbu kita hidayah untuk lebih cepat menerima dalil-dalil, maka ini sudah menjadi modal besar untuk insyaallah menggapai kehidupan yang lebih bahagia insyaallah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang menyia-nyiakan kebaikan. Bahkan jika seorang yang kafir sekalipun berbuat baik kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang serupa atau semisal di dunia. Adapun kalau misalnya orang muslim berbuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang serupa atau semisal atau lebih darinya di dunia, dan juga jika dia ikhlas maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat. Baik, kemudian kita terjemahkan terlebih dahulu ayat 144 sampai 147. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kita ingat lafal qad itu kadang untuk tahqiq dan kadang untuk taqlil atau takfir. Untuk tahqiq kalau misalnya bertemu dengan fi'il madhi, ya. Tapi di sini kita lihat qad nara, qad bertemu dengan fi'il apa? Fi'il mudhari', yaitu berkali-kali kami melihat. Nah, berkali-kali kami melihat taqallu wajhika fis sama. Taqallu di sini apa sih itu? Taqallu di sini artinya adalah menengadah. Jadi dari kata taqallu, nanti aja kita tafsirkan, nanti ini terjemahan dulu. Taqallu wajhika fis sama yaitu melihat mukamu menengadah ke langit. 389 di footnote tafsir Al-Isar, Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini dari sahabat Al-Barra bin Azib. Ia berkata, kami telah sholat bersama Rasulullah SAW setelah tiba di Madinah ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau dalam riwayat juga 17 bulan atau 16 bulan, sekitar itu. Jadi ketika sudah hijrah ke Madinah, maka mereka itu kaum muslimin mengarah ke Baitul Maqdis dalam sholat-sholat mereka itu selama dalam kurun waktu 15 atau 16 atau 17 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan nabinya, kemudian turunlah ayat ini. Ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan juga lain-lainnya itu ada syak, yaitu ada keraguan dari perawi apakah 16 atau 17. Jadi dikatakan sittata ashhur, sittata ashhur atau sab'ata ashhur. Nah itu keraguan-keraguan yang kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyelesaikan permasalahan keraguan ini bahwasanya bisa saja kita gabungkan antara 16 dan 17 bulan, ya, bahwasanya terjadi perubahan ini di bulan ke-17. Di bulan ke-17 ketika masih dalam periode Madinah. Adapun 16 bulan selama itu udah pasti mereka di Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis Nah, di pertengahan bulan ke-17 baru kemudian terjadi nasakh ini. Jadi terjadi nasakh di bulan ke-17. Adapun mengarah ke Baitul Maqdis 16 bulan full mengarah ke Baitul Maqdis. Dan juga ada khilafiyah di antara para ulama mengenai bagaimana kiblatnya kaum muslimin ketika mereka masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Kita ketahui bahwasanya tashri' as-salat itu kapan? Di Mekah. Ya. Ya, insyaallah nanti kita bahas itu ketika Isra Mi'raj. Di periode Mekah. Nah, berarti kan pasti ada kiblatnya. Nah, kiblatnya itu di mana? Itu masalah yang diperselisihkan oleh ulama yang mudah-mudahan diingatkan anak untuk menjabarkannya sedikit insyaallah taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka lam untuk menguatkan di sini nuwalliyannaka. Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu tardaha, yang kamu ridhoi, yang kamu sukai. Ya, jadi sebab falan waliyan mereka kiblatan allati tuhibbuha. Nah, kalau kita lihat terjemahan, maka sungguh kami dengan ada takkid sungguh, ya, kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fa maka walli. Wali ini palingkanlah, palingkanlah, atau bahasa Malaysia-nya pusingkanlah, pusingkanlah wajhaka, wajahmu, mukamu. 390, yakni tatapan wajah dan pandanganmu ke langit yang senantiasa menanti turunnya ayat tentang kiblat, apalagi setelah turunnya ayat saya qulu subha, karena ayat ini mengharuskan hal itu. Jadi Rasulullah SAW ketika itu sering menengadah ke langit, ngapain? Menunggu wahyu. Ya Allah, menunggu wahyu gitu selama sepanjang baik sering kali menunggu wahyu, kapan turun wahyu pengubahan arah kiblat. Jadi Rasulullah menunggu-nunggu, dan Allah Maha tahu. Alim bidzati sudur, dan Maha tahu apa yang Rasulullah kangenin dan inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajah engkau syatral masjidil haram. Syatr artinya nahiyah atau jihah. Nahiyah itu sisi, jihah itu tujuan. Kayak trayek tujuan. Enggak, trayek itu ini jalannya. Tujuan. Maka wali wajhaka menghadap, yaitu menuju ke Masjid Al-Haram. Apa itu Masjid Al-Haram? Jadi Ka'bah. Jadi Masjid Al-Haram itu Ka'bah. Maka palingkanlah ke Masjid Al-Haram. Wahaitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Ditakkid oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakkidkan haitsu ma kuntum, ini artinya kalau English itu wherever you are, gitu. Dimanapun kamu, ya, fawallu, dimanapun kalian. Ya, ini untuk kaum muslimin. Dimanapun kalian, wallu wujuhakum syatra. Maka palingkanlah wajah-wajah kalian ke syatra, ke arah Masjidil Haram. Oh, di sini kembali ke Al-Masjid Al-Haram. 391. Ada perbedaan pendapat tentang sholat pertama yang dilakukan Rasulullah dan orang-orang yang beriman setelah turun perintah perubahan kiblat. Ini kan sebelumnya sholat normal ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah SAW menginginkan kiblat ke Ka'bah selama 16 bulan pastinya. Nah, di bulan ke-17 terjadilah nasakh ini. Nah, para ulama, ini kan nasakh terjadi di hari, suatu hari. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat pertama yang dilakukan Rasulullah dan kaum muslimin setelah turun perintah perubahan kiblat. Itu sholat pertama itu apa? Ada yang mengatakan sholat zuhur. Kalau misalnya mengatakan sholat zuhur, oh berarti nasakhnya ini terjadi sebelum zuhur. Di hari itu, sebelum zuhur. Ada yang mengatakan sholat asar. Ada yang mengatakan yang pertama, bahwa sholat pertama adalah sholat duhur di Masjid Bani Salamah yang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Makanya Masjid Bani Salamah ini sebab disebut Qiblatain, karena itu menjadi saksi perubahan kaum muslimin dari satu sholat ke sholat lainnya. Dari satu kiblat ke kiblat lainnya. Di mana Nabi SAW sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis pada sebagian rakaat, dan sebagian lainnya menghadap ke arah Ka'bah. Kalau kita perhatikan di sini ada dua, intinya dua. Imma zuhur dan imma asr. Dan kedua-duanya 4 rakaat. Dan pendapat yang ketiga, yaitu sholat pertama adalah sholat zuhur di Masjid Bani Salamah. Ya. Itu ketika itu Nabi SAW menjadi imam. Yang pertama menghadap ke Baitul Maqdis 2 rakaat pertama, dan kemudian menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah 2 rakaat terakhir. 2 rakaat terakhir. Ya, itu di Madinah, ya. Nah, ini ketika itu ini salah satu pendapat dari para ulama. Dan masing-masingnya dari riwayat masing-masing. Tapi insyaallah pendapat yang terakhir ini insyaallah mudah-mudahan itu yang benar, karena anak membaca juga di Tafsir Al-Qurtubi seperti itu yang benar insyaallah taala. Tapi itu ketika itu Nabi SAW 2 rakaat Baitul Maqdis, 2 rakaat Ka'bah. Itu untuk mengajari kaum muslimin belakangnya bahwasanya ada tahwil. Ada perubahan kiblat. Ya. Ya, terus setelah itu ada kemudian di antara sahabat setelah sholat seperti itu, para sahabat pun tahu, oh udah berubah ini kiblatnya, alhamdulillah. Ada sahabat kemudian jalan di emperan Madinah lah, di mana gitu kan. Kemudian melihat ada beberapa kaum muslimin sholat di masjid, dan mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Maka langsung ditahdir, kalian gak pas. Langsung diikhbarkan, diberitahukan, eh udah berubah, tahu gak lo? Tahu gak sih, udah berubah lo? Ada gosip terbaru nih, ya. Udah berubah lo kiblatnya. Ah oh, masa gak percaya, ya. Ya tapi enggak lah pakai itu pak, percaya. Ya, ini yang masuk dalam khobar wahid, khobar ahad diterima selama perawinya adil. Ya. Maka kemudian para kaum muslimin mereka pun mengubah haluan kiblat mereka menuju ke Ka'bah. Nah kemudian di antara mereka juga ada yang bertanya-tanya, lalu gimana nih? Kami tuh barusan sholat ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Jawabannya dari Allah, wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala tidak menyanyiakan iman. Di sini ditafsirkan ulama sholat. Sholat kalian yang tadi itu tetap valid, tetap sah, Allah Ta'ala terima, dan sebagaimana normalnya sholat. Ya, ya seperti itu. Kemudian 392, ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang orang yang tidak berada langsung dekat Ka'bah. Nah ini yang dimaksud dari ayat وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Para ulama berbeda pendapat mengenai gimana kalau misalnya orang ini tidak berada langsung dekat Ka'bah. Kalau misalnya dekat Ka'bah kan langsung menuju Ka'bah, sudah jelas kan. Nah sekarang gimana kalau misalnya orang itu dia jauh misalnya, apakah harus menghadap langsung ke bangunan Ka'bahnya atau cukup ke syatr, ke arah jihad. Beda antara ke Ka'bahnya secara zat dengan syatr, dengan jihad, arah ya, ke arah kiblat aja dengan berniat. Nah, dengan berniat menghadap ke bangunan Ka'bah. Kita lihat bangunan Ka'bah itu kan paling berapa meter, ya kan? Nah nanti soal kita bahas ada jawabannya. Adapun yang berada langsung dekat Ka'bah maka muttafaq alaihi ijma, maka sholatnya tidak sah bila tidak menghadap langsung ke arah Ka'bah itu. Orang yang misalnya berada langsung dekat Ka'bah nih, depannya Ka'bah, dia malah melengsong ke sana dikit. Ka'bahnya di sini, ini tembok Ka'bah nih, sisinya. Terus dia malah ke sana. Ah ini enggak sah sholatnya. Itu ijma ulama. Adapun yang diperselisihkan ulama, gimana kalau misalnya orang itu berada di puluhan kilometer atau di Indonesia atau bahkan di hutan? Ya gimana mengukurnya gitu? Apakah harus sesuai dengan bangunan Ka'bah atau cukup dengan arah saja? Kalau kita arahnya barat, sehingga dulu kita menjawab di mana kiblat barat. Iya, makanya jadi ikutan barat sekarang karena dahulu kita kayak gitu, kiblatnya di barat ini. Makanya pakainya demokrasi di barat. Ini kalau misalnya di mana kiblat antum? Di timur. Pakainya apa terus di timur? Kemudian wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Di sini dan sesungguhnya alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan Alkitab. Alkitab di sini Alkitab apa nih? Taurat, Injil, maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani. Mereka la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka mengetahui bahwa hu di sini la ya'lamuna annahu al-haqqu di sini yaitu keberpalingan, maksudnya hu di sini makna dhamir ini kembali ke makna dari tauliyatul wujuh. Apa ya? Bukan, atau bisa dimaknai anna at-tahwil gitu atau an-nasakh, bahwasanya perubahan kiblat ini, hu di sini artinya perubahan kiblat. Bahwasanya perubahan kiblat ini adalah al-haqqu min rabbihim, adalah kebenaran dari Rabb mereka. Him di sini kembali ke mana? Kepada alladzina utul kitab. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu. Ya, kenapa mereka tahu? Nanti insyaallah jabarkan di tafsir. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Allah taala ghafil. Dengan ada ba di sini yaitu untuk menguatkan ghafilin amma ya'malun. Ghafil artinya apa? Lalai. Ya, kalau dalam ilmu hadis dalam apa seorang perawi yang mughaffal itu enggak diterima riwayatnya. Mughaffal itu apa? Kalau misalnya temen khalis, ah apa-apa-apa. Ah itu mughaffal itu. Ya kayak gitu. Ya, misalnya melihat gurunya lagi ngomong terus ditatap terus. Tapi tetap jenggot doang ya. Coba antum dari tadi kayak meratinannya deh. Coba ulangi. Ah, apa-apa-apa-apa. Ah, kayak gitu mughaffal itu enggak diterima di situ. Enggak diterima itu. Bengong doang isinya kan. Nah, wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan dalam dalam qiraat lain amma ta'malun, dalam qiraat lain amma ta'malun. Kemudian wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Wala in lam untuk menguatkan juga in, jikapun, jikapun ataita alladhina utul kitab bi kulli ayah, ataita jikapun engkau wahai Nabi Muhammad mendatangkan alladhina utul kitab bihi maf'ulun bi, mendatangkan orang-orang ahli kitab bi dengan membawa kulli ayah semua ayat. Baik, itu di sini ayat maknanya alamat, tanda-tanda kebenaran ataupun ayat Al-Qur'an. Semua ayat yang membantah mereka walaupun kamu datangkan ma tabi'u kiblat. Mereka enggak bakal mengikuti kiblat kamu. Ya. Wa ma anta bitabi'in kiblatahu. Kamu tahu begitu? Kamu tidak mengikuti kiblat mereka. Ini uslubnya khobar. Tapi maknanya insya. Ya. Wama, ya, nafi, dan tidaklah engkau seorang yang mengikuti kiblat mereka. Maksudnya jangan kamu ikut kiblat mereka. Ya. Ketika misalnya sama-sama ngotot nih. Kita punya dalil. Mereka bersikeras. Enggak, kiblatnya Baitul Maqdis. Enggak, kiblatnya Ka'bah. Ini nasakh udah dari Allah Subhanahu wa taala, dan antum tahu. Ngotot mereka ngotot. Nah, sebagaimana diisyaratkan oleh Allah, mata biru kiblat. Mereka enggak makan, mau ikut kiblat kamu sampai mereka masuk Islam. Tahu gitu, kamu juga jangan mau ikut ikutan mereka. Jangan ikutan mereka. Ya, jangan udah berdebat. Ini nih, Allah Subhanahu Wa Taala udah menasah kiblat. Tadi kita sama kalian Baitul Maqdis. Tapi alhamdulillah sekarang udah di Ka'bah kiblatnya. Mereka bilang, wah tuh, nggak bisa. Tetap kiblatnya Baitul Maqdis. Ente ikutan sama kita. Kita lebih lama di sini dari ente. Enggak, enggak mau. Kita punya dalil Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan wahyu kepada kami, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Tahu gitu. Orang Yahudi tetap ngotot kan? Enggak bisa. Kita lebih Senior Daryanto, ente tuh baru anak kemarin sore, masih bau kencur. Itu kalau orang-orang pakai kencur ya, makanya nggak pakai. Nah, kalian baru sekarang, baru hari itu kemarin, nggak bisa, nggak kita terima. Apakah Nabi Muhammad melenceng itu? Ya udahlah, nggak apa-apa lah, ya udah kita malah lahir bareng-bareng. Nggak bisa, nggak boleh. Wa ma anta bitabi'in kiblatahu. Kalian tetap nggak boleh ikut kiblat mereka, nggak boleh kembali ke kiblat Baitul Maqdis. Bukan berarti Baitul Maqdis jelek, bukan. Tapi ini sudah Allah Subhanahu wa taala khususkan kembali ke asal, yaitu Ka'bah. Asalnya kiblat Ka'bah. Dan itu diketahui oleh mereka. 392 tidak usah dibaca, 393 tidak usah dibaca. Bahkan ini Allah taala melarang ikut kiblat mereka. Jangankan kamu wahai Muhammad. Wa ba'dhum bitabi'in kiblat ba'd. Tidaklah sebagian dari mereka mengikuti kiblat sebagian lainnya. Mereka sendiri itu saling berselisih. Ada versi-versinya. Ada yang versi Baitul Maqdis, ada yang versi lain. Biasanya Nasrani itu ada perbedaan sama Yahudi. Nah, mereka sendiri ahli kitab itu saling berselisih pendapat mengenai kiblat mereka. Nah, jangan sampai kamu ikut salah satu dari mereka, gitu. Ya, kalau misalnya sekarang kita melihat orang barat, hebat. Ya udah kita enggak usah ikut mereka. Kenapa? Karena di balik kehebatan mereka, kedigdayaan mereka, mereka punya kerapuhan tersendiri. Itu maksudnya seperti itu ya. Wala init taba'ta ahwa'ahum. Dan jika kamu ittaba'ta mengikuti ahwa, yaitu hawa-hawa mereka, hawa artinya keinginan mereka, pemikiran mereka, ideologi mereka, min ba'di ma ja'aka minal ilm, dari setelah apa yang telah datang kepadamu dari ilmu. Ilmu di sini apa? Wahyu. Ilmu adalah di sini wahyu. Berarti asalnya ilmu syariah, asalnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Asalnya itu. Ini bisa menjadi dalil dari itu. Kalau misalnya ditanya, apa dalilnya asal ilmu syari itu adalah Al-Quran dan Sunnah? Ini. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Al-ilm yang dimaksud di sini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Kalau misalnya kamu mengikuti mereka hawa, lihat. Ini ada hawa, ada ilmu. Berarti hawa seringkali bertabrakan dengan ilmu. Dan kalau misalnya kamu mengikuti hawa dan menyampingkan ilmu, ilmu dimaksud Al-Qur'an dan Sunnah, maka kamu adalah termasuk minadz zalimin, orang-orang yang berlaku zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yaitu menempatkan akal hawa nafsu semata di atas dalil. Gitu ya. Baik, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Statement baru. Alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mengetahuinya, kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengetahui bocah-bocah mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum, dan sesungguhnya fariqan. Apa? Sekelompok dari mereka. Bagian dari mereka la yaktumun al-haqq. Menyembunyikan kebenaran dengan adanya lam juga untuk menguatkan. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui kebenaran tersebut. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu hanya dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu atau kalian di sini? Lupakan terjemahan. Karena terjemahan kadang kalian disebut kamu. Fala takunanna, satu orang. Dari mana kamu tahu? Dari nun yang pertama. Nah, takunanna. Kalau misalnya kalian berarti takununna. Al-Wizri, fala takunanna. Itu qarinah pertama. Sehingga itu empat terjemahin, maka janganlah kamu. Bukan janganlah kalian. Janganlah kamu menjadi. Karena yakul artinya menjadi. Janganlah kamu menjadi. Tahu dari mana kamu bukan kalian? Dari nun pertama, fathah. Kalau ketemu dengan nun tauhid, maka dia fathah. Kalau satu orang, kalau misal jamak takunu, bertemu dengan nun taukid menjadi takununna. Itu qorinah pertama. Qorinah kedua, kalimat al-haqqu mir rabbika. Ya. Maka kalau misalnya dalam konteks seperti al-haqqu mir rabbika sesuai dengan sebelumnya, maka nadhumnya selaras, fala takunanna. Ya. Walaupun bahasa Al-Qur'an bagaimanapun terbaik ya. Fala takunanna minal mumtarin, termasuk dari orang-orang yang imtira mumtar. Di sini asal katanya apa? Dari mim, ro dan ya. Atau mim, ro dan awaw. Pokoknya akhirnya huruf ilat. Bukan dari kata mim, ta dan ro. Meter. Dari mim, ro dan ya, atau mim, ro dan waw. Artinya apa? Antum pernah dengar miro, jidal. Artinya ragu-ragu sehingga memperdebatkan. Ya. Ini jangan semisal mumtarin, oh mumtarin wazan sorofnya apa ya? Karena saya udah belajar sorof nih. Mumtarin, mumtar. Ah berarti dari kata muf'al, dari wazan muf'al. Berarti kata dari kata af'ala yuf'ilu. Berarti amtara yumtiru, imtaron, mumtirun, mumtarun. Berarti artinya apa ya? Mimtaro meter. Maka janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang suka mengukur-ukur meteran. Terjemahan apa ini? Jadi ini dari kata imtiro, imtaro, yamcari, imtiroan. Kalau termasuk orang-orang yang ragu, kebenaran itu benar-benar dari Rob kalian, Rob kamu, jangan sekali-kali kamu Rob. Bagaimana global ayat kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Taala memberitahukan nabinya bahwa Allah Ta'ala melihatnya berulang-ulang. Berulang-ulang. Dari mana ini berulang-ulang? Dari qad nara. Qad bertemu dengan fi'il mudhari' menunjukkan frekuensinya terjadi berkali-kali. Kadang-kadang atau sering. Berulang-ulang menatap ke arah langit. Atau kalau misalnya mengharapkan sesuatu, rindu akan sesuatu, menginginkan sesuatu yang belum tercapai, sering-sering tatap ke langit. Kenapa? Ya karena indah kalau tatap ke langit itu, ya Allah putih, jernih gitu. Mengharapkan surga, menginginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Menatap ke arah langit dalam rangka menanti turunnya wahyu yang memerintahkan perubahan kiblat. Namun ketika antum kangen, rindu gitu, jangan tatap langit sambil menunggu turunnya wahyu. Enggak, bukan wahyu, tapi berharap saja. Karena keinginan beliau untuk membedakan diri dengan orang Yahudi. Masya Allah ini. Karena di Madinah itu bercukul banyak orang-orang Yahudi. Ya, ketika tahu orang-orang Yahudi itu kiblatnya ke sana, Baitul Maqdis, maka lebih rindu lagi Rasulullah kepada Ka'bah. Ini bayangkan Rasulullah SAW ingin sekali menyelisihi orang Yahudi. Ya, sampai kita sama berarti kan. Dan kecintaannya dengan kiblat bapaknya, nenek moyangnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan kiblat pertama dan yang terbaik di antara kiblat-kiblat yang lain. Oleh karena itulah, maka sekarang palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dalam footnote, kata asyatur secara bahasa bisa bermakna separuh, nisf. Jadi syatur itu ada beragam makna. Ada maknanya jihah atau nahiyah, yaitu tujuan atau arah, sisi, bisa bermakna nisf, setengah. Nah, untuk yang, jadi tadi ada dua makna, syatur artinya apa? Pertama apa artinya? Arah. Nah, makna yang arah ini ternyata bisa bermakna kontradiktif jika penggunaannya dengan huruf jar yang berbeda. Misal, kita tahu kemarin wa may yarghabu an millati Ibrahim. Raghiba yarghabu ketemu dengan fi, maknanya kepingin bingit ya. Kalau raghiba yarghabu bertemu dengan an artinya mau. Enggan. Bertabrakan banget itu. Hanya karena apa? Fungsi huruf jar setelah fi'il. Begitu juga dengan syatur. Kalau syatur ila itu artinya berpaling menuju. Kalau syatoran itu artinya membelakangi, berpaling dari gitu. Ya. Nah, itu yang makna pertama, syatr bermakna jihad atau na'iyah. Syatr bermakna nisf, bisa bermakna nisf artinya sebagian, setengah. Contohnya dalam riwayat yang sahih dalam hadis berbunyi at-tahur syatrul iman. Ya, at-tahur. At-tahur syatrul iman, yaitu bersuci. Syatr di sini maknanya apakah menghadap? Enggak. Maknanya adalah sebagian dari iman. Tapi kalau lafal an-nadhaf atau minal iman yang masyhur di era zaman dahulu itu, wallahu alam, belum tahu itu sanadnya benar atau enggak. Tapi yang benar at-tuhuru syatrul iman. Tapi kalau an-nadhaf maknanya sama makna at-tuhur. Ya, tapi lafalnya perlu dibedakan, itu bukan dinisbatkan kepada Nabi. Bersuci adalah separuhnya iman. Dikatakan syatir berarti orang yang mengambil langkah yang tidak lurus, yaitu yang merepotkan keluarganya karena keburukannya, atau dia adalah orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu pakai syat. Kalau pakai sin, syatir, pakai ta, syatir artinya orang pinter. Maksudnya orang pinter ini pinter benar, bukan orang pinter paranormal. Syatir artinya orang pinter. Ya. Kalau pakai ta, satir artinya penutup, sutra, penutup. Ya. Dengan perintah ini terjadilah perubahan kiblat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat zuhur di Masjid Bani Salamah yang sekarang dikenal dengan Masjid Qiblatain. Beliau dan para sahabat di belakangnya salat 2 rakaat ke arah Baitul Maqdis dan 2 rakaat ke arah Ka'bah, supaya kiblat tidak terkesan khusus bagi yang tinggal di Madinah. Maka difirmankan fawalli fawallu wajhakum, di sini haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan di mana saja kalian berada maka palingkanlah muka kalian ke arahnya. Lihat fawallu wujuhakum syatra, syatra di sini syatrun ila ya, bukan syatrun an, okay. Yani di mana saja kamu berada dari belahan dunia ini, maka arahkan wajahmu ke sisi Masjidil Haram. Pada ayat ini juga dijelaskan bahwa ulama ahli kitab sebenarnya tahu kalau perubahan kiblat adalah benar dan berdasarkan perintah Allah. Mereka tahu. Sedang apa yang mereka lakukan berupa gangguan, cemoohan, berarti tidak semua orang yang mencemooh itu tidak tahu. Enggak semua orang yang mengejek itu karena jahil. Justru bisa jadi orang mengejek itu karena tahu. Bahkan kalau orang tahu dan tetap mengejek itu menunjukkan dia memang sangat tidak ingin menerima kebenaran dan akan terus seperti itu. Ya, maka bisa jadi orang-orang yang mengejek Wahabi dan semacamnya orang-orang yang tahu, ngerti Wahabi itu benar, bukan Wahabinya tadi. Ya, bisa jadi. Sampai mana sampai kita ini? Anak kehilangan jelas kontak nih. Mana? Oke. Apa yang mereka lakukan berupa gangguan dan cemoohan terhadap perubahan kiblat telah diketahui oleh Allah sebelumnya pastinya, dan karenanya mereka akan diberikan balasan sebab Allah Ta'ala tidak pernah lalai terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau misalnya antum dicegah dakwahnya, dicemooh padahal mereka tahu antum itu tidak bersalah, maka biarkan Allah Ta'ala nanti yang akan membalas apa yang mereka kerjakan, karena tidak akan dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau misalnya baiknya kalau misalnya ada orang yang memang benci banget kayaknya sama antum, tapi di depan antum itu masya Allah, tapi di belakang antum itu semua jenis senjata dari belati, badik, pisau, pedang dikeluarkan untuk menjelekkan nama antum, maka ketika antum surat barang dia salam baik-baik, kemudian kalau dia di sisi antum, doa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah berilah hidayah, rahmatilah, beri taufik pada orang di samping saya, ya kan? Ya kan doa ala dhuhril ghaib. Itu dia enggak tahu kita doain. Ya malaikat pun mendoakan kita, dan juga buat kamu loh. Kamu insyaallah juga dapat. Masyaallah kan enak itu. Bisa jadi nanti orang tersebut lama-lama tuh kan kalau misalnya kita kita dijelek-jelekin, kita tetap aja cool gitu kan, keep cool and stay strong, tetap aja kayak gitu kan. Maka lama-lama dia kan ngisin dewek kan gitu kan, malu sendiri gitu. Ini kok saya ngejek dari dulu kok gak tumbang-tumbang nih orang, maka kayaknya saya yang bakal tumbang nih. Lama-lama dia dapat hidayah, kayak ini orang yang benar-benar nih kokoh nih, manhajnya kokoh nih. Ya kayaknya bagus nih orang nih. Maka lama-lama dia dapat hidayah insya Allah. Bisa jadi kayak gitu ya. Pada ayat 145, walain ataita alladziina utul kitaaba bikulli ayat sampai akhir ayat, Allah Ta'ala memberitahukan kepada nabinya tentang hakikat yang pasti, yaitu seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan kepada orang Yahudi dan Nasrani segala macam bukti tentang kebenaran Nabi dan perintah menghadap Ka'bah, maka tidak mungkin mereka mengikuti Nabi dan tidak mungkin mereka sholat menghadap kiblat. Oke. Sebagaimana halnya orang-orang Nasrani tidak akan menghadap ke arah kiblat orang-orang Yahudi. Jadi Nasrani ini ada juga kiblat baru mereka, buat-buatan mereka. Atau mungkin di antara mereka ada beragam versi kiblatnya. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi tidak mungkin menghadap ke arah timur sebagai kiblat Nasrani. Demikian, wallahu a'lam, kiblatnya bagaimana mereka. Demikian pula Nabi dan orang-orang mukmin sama sekali tidak akan mengikuti kiblat mereka. Ya, setelah diberi petunjuk oleh Allah kepada kiblat yang terbaik dan paling dicintai mereka. Akhirnya Allah Ta'ala memperingatkan Rasulnya untuk tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang Yahudi sehingga jatuh ke dalam bid'ah dan kesesatan mereka setelah memperoleh ilmu dan petunjuk kebenaran. Tidak mungkin beliau berbuat hal itu dan seandainya itu terjadi maka dia termasuk dari orang-orang yang zalim. Adapun pada ayat 146, Alladzina atainahumul kitab, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa para rahib, bahwa para rabi itu sekarang, rabi Yahudi, ulama Alkitab, mengetahui dengan sebenarnya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Al-Haq. Atau sering melihat videonya, karena ada beberapa video itu, jelas-jelas mengatakan Islam itu benar. Bahwasanya Islam is a future, religion of future. Gitu. Masa depan, agama masa depan ada di Islam. Ini possible, benar gak? Kalau misalnya kita nih perhatikan Indonesia nih masa depannya nih apa? PKI bukan? Atau apa saja? Indonesia masa depannya Salafi insya Allah. Amin. Amin dong. Insya Allah. Kenapa? Kenapa? Insya Allah, yakin. Yakinlah, iqabillah. Ya. Insya Allah Indonesia ini, ya Allah alam kapan, tapi percayalah sama Allah. Kalau misalnya kita terus gerakan dakwah kita. Dan sekarang kalau misalnya kita perhatikan, kajian-kajian selama ini tuh lebih diminati insya Allah. Ruhnya tuh beda sama kajian-kajian non-selami. Ya, sama-sama muslim. Beda ruhnya. Ya, bahkan ada yang ruhnya itu ruh keramat bahkan, atau ruh-ruh setan bahkan kadang. Ya, manggil-manggil itu ilah hadrotin Nabi dan sebagainya. Apa ilah hadrotin Nabi artinya apa? Menuju kehadirannya Nabi. Nabi hadir. Nabi siapa ini? Ya. Dan banyak majelis khurafat dan semacam. Tapi kalau misalnya antum perhatikan, alhamdulillah kajian-kajian asatidzah salafin, hafizahumullah, mereka beda. Auranya itu beda. Ya. Alhamdulillah. Dan lebih diminati insyaallah. Bahkan makin mencolok misalnya di perbedaan-perbedaan, makin mencolok. Dan insyaallah orang-orang akan tahu lah. Semakin dicaci, semakin berdiri insyaallah. Ya. Jadi harus yakin insyaallah. Ya. Walaupun sekarang mungkin dikerubuti oleh Cina atau oleh Iran atau semacamnya, tapi nanti mengerucut insya Allah lawan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Semua golongan manapun akan berkelawanan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang kita membangun kekuatan itu dengan pengajian yang diperbanyak insya Allah. Ya. Bahkan kalau misalnya kita perhatikan atau mungkin kita amati ini dari bapak anak ayahnya, insya Allah Indonesia ini kedepannya Salafi yang semakin berdiri lebih besar jika dibandingkan dengan Malaysia, ya bahkan orang-orang Malaysia sendiri banyak yang mengkonsumsi produk-produk kajian-kajian Salafi di Indonesia, ya karena sebenarnya orang Malaysia memahami bahasa kita dan kita pusing akan bahasa mereka yang pusingkan itu, iya. Iya beneran. Tapi mereka paham bahasa kita. Gak tahu kenapa. Mungkin karena memang ini pengaruh dari lagu-lagu. Ketika zaman eksis slang itu udah bubaran. Sekarang zamannya Peter Pan dan Raja dan semacamnya, bahasanya mereka masuk bahasa kita. Jadi lebih mudah dikonsumsi oleh mereka dibandingkan kita bahasa mereka apa pusing-pusing apa itu gitu kan. Nah, alhamdulillah. Dan faktor lainnya di Malaysia itu Salafiyin itu lebih dimusuhi lagi dibandingkan di sini. Iya. Kalau di Jakarta ini sebenarnya ladang bagus banget Salafiyin di sini, alhamdulillah. Ya. Dibandingkan Malaysia, mereka banyak dimusuhi. Dan semoga Allah melindungi kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaum Muslimin kaum umumnya. Apa? Kita sampai mana sekarang? Terus apa nyambungnya main tadi? Sebagaimana agama yang beliau bawa adalah hak. Jadi mereka mengetahui, ya. Mereka mengetahui itu sebagaimana mereka mengetahui dengan baik anak-anak mereka. Bayangkan, antum kok punya anak? Pasti tahu anak antum. Gak mungkin gak tahu kan? Iya. Antum punya istri, ya tahu lah istri antum yang mana gitu kan? Walaupun kadang misalnya istri antum bercadar, terus kemudian istri antum menyelam di antara orang-orang yang bercadar, masih menyelam bergabung, ya banyak bercadar. Ada gerakan-gerakan yang, oh ini istri saya nih, ya kan? Gerakan-gerakan yang beda. Gak tahu kenapa. Padahal anda juga gak tahu karena istri anda gak bercadar. Jadi, tapi kayak biasanya suami itu tahu karena ada koneksi batin antara dirinya dengan istrinya. Ya, jadi ada tali gaib gitu antara dia dengan istrinya. Ya. Dia tahu ini istri saya. Yang ini bukan, ini bukan. Jangan disengaja mentang-mentang cadaran ambil yang lain. Tahu ini istri saya, ini oh ini bukan, ya. Nah begitu itu istri juga anak, ya anak pasti benar-benar ada perasaan. Begitu juga mereka mengetahui sebagaimana mereka mengetahui dengan baik anak-anak mereka. Makanya orang-orang Yahudi itu bertemu dengan orang Islam tuh seperti ada perang batin nih. Bertemu dengan orang Islam tuh ada sesuatu gitu. Nah. Akan tetapi kebanyakan dari mereka ulama-nya ini menyembunyikan kebenaran ini meskipun mereka mengetahui. Jadi kalau misalnya ada orang alim faqih, dia tahu dalil, dia tahu hukumnya yang sebenarnya, tapi dia berkata sebaliknya, itu tasyabbu bil kufar dari segi ini. Dan ini tasyabbu yang bisa jadi lebih buruk daripada tasyabbunya orang awam. Tasyabbunya orang awam mikir misalnya pakai baju bola gitu kan, atau pakai rambutnya dicukur dengan mirip-mirip dengan para kaum kufar, itu tasyabbuhnya orang awam. Tapi kok tasyabbuhnya orang alim bisa dengan cara ini nih, syaitan menggelincirkan seperti ini, yaitu tahu hukumnya, disembunyikan hukumnya, kemudian berkata sebaliknya yang bertentangan dengan hukum yang dia anut, yang dia tahu. Dia tasyabbuh dari segi ini bisa lebih buruk. Kenapa? Karena dia tahu ini mirip Yahudi, dia tahu ini keburukan, dan dia meracuni orang-orang dengan hukum yang sebaliknya. Ya, jadi berat tugasnya orang alim itu berat. Kemudian pada ayat ke 147, Allah Ta'ala kembali menegaskan bahwa agama yang dianutnya, yang datang dari Allah Ta'ala itulah yang hak, maka jangan sampai termasuk dari orang-orang yang ragu, apapun kondisinya. Itu jika yakin bahwa apa yang dipunya adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Satu jam. Ya, kita baca tafsirannya, kita baca ayat-ayatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad bertemu dengan nara fi'il mudhari'. Ini menunjukkan kadang-kadang berkali-kali kami melihat. Taqallub artinya berpalingnya. Makanya disebut qalb karena mudahnya dia berbalik-balik. Ya. Taqallub berpalingnya wajhika, wajah kamu ya Muhammad SAW, fis sama, di langit. Wajahnya, taqallub wajahnya fis sama. Kalau diterjemahkan kita menengadahkan wajah ke langit. Jadi seolah-olah wajah itu berada di langit di sini. Dan makna dari taqallub ini adalah tahawul. Tahawul yaitu tahawul berpindahnya wajah. Sering-sering menoleh berkali-kali ke langit menunggu wahyu. Tapi Rasulullah SAW tidak mengutarakannya, melainkan menyimpannya di hati, dan Allah Ta'ala Maha Tahu apa di hati. Oleh karena itu, bisa di sini menjadi dalil bahwasanya bisa jadi antum berdoa dengan qalbu itu bisa diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya tentu doa dengan lisan lebih muakkad, lebih kuat. Tetapi kalau misalnya qalbu itu udah terlalu kuat untuk berdoa, walaupun tak terlisankan, Allah Ta'ala Maha Tahu. Dan bisa jadi Allah Ta'ala kabulkan. Atau bahkan bisa jadi doa itu yang lebih kuat daripada doa secara lisan yang main-main. Kadang-kadang kita doa secara lisan yang main-main. Ya mudah-mudahan insya Allah kamu jadi inilah. Padahal cuma supaya untuk apa yang namanya tarhim dan tartif saja. Untuk apa namanya mujamalah. Mujamalah itu basa-basi. Ya, oh masya Allah barakallahu fiik dan lain-lain. Basa-basi aja. Karena tapi kadang kalau misalnya kita memang benar-benar sayang gitu sama Mas Arif misalnya. Ini antum siapa namanya? Adik misalnya. Misalnya Anda sayang sama antum, sayang dalam artian yang you know. Dan kemudian masalahnya Mas Arif berjuang, perjuangannya luar biasa untuk anak istrinya, untuk keluarganya. Dalam hati, ya Allah mudah-mudahan saudaraku ini dapat bertahan. Itu bisa lebih bermakna dan lebih Allah Ta'ala ambil dibandingkan dengan doa biasa barakallahu fik mujamalah saja, ya. Dan itu terjadi Rasulullah SAW, ya, gerakan menengadah ke langit itu menunjukkan ada kolbu yang bermain di situ, ya. Sebagaimana kita juga kadang sedih, ada kolbu di situ sedih, kemudian sering menatap langit, ya, berpikir yang mencari Allah hiburlah, hiburkanlah saya Allah, berikanlah saya yang terbaik dan semacamnya. Allah Ta'ala berikan, ya. Tersaking Allah Ta'ala Maha Rahim. Falan waliyannaka. Ya, setelah Allah Ta'ala berkali-kali melihat taqallub wajahnya Rasul ke sama, Allah Ta'ala menyebutkan lan waliyan. Ada dua perkakas penguatan dalam kalimat ini, lam dan nun. Musyaddadah. Nah, nun musyaddadah ini nun ta'kid musaqqalah, yaitu nun ta'kid yang sangat berat. Jadi dua ta'kid di sini. Kami benar-benar mengubah buat kamu qiblatan, suatu qiblat. Ini nakirah. Ya. Di sini ada dua maf'ul. Maf'ul pertama, kaf. Maf'ul kedua, qiblah. Kemudian maf'ul tersebut, yang qiblah, disifati. Sifatnya mana? Tardoha. Ya. Qiblatan ala, qiblatan tardoha. Qiblat yang tardoha, engkau ridhoi, wahai Muhammad. Ha di sini kembali ke qiblat. Ta di sini anta, wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa kali memberikan sesuatu untuk nabinya dengan tujuan agar nabinya itu terhibur, senang, ridho, rela. Dalam ayat lain, wala sawfa yurjika rabbuka fatardha. Fatardha, supaya kamu itu ridho. Jadi Allah menginginkan nabi ini ridho, senang. Ya. Fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Maka setelah itu, walli wajhaka syatra masjidil haram. Belokkan wajahmu, palingkan wajahmu, syatra. Syatra di sini dzaraf makan, yaitu menuju. Tadi Anda bilang syatra artinya bisa jihad, jihad itu arah atau bagian nisf. Menuju Masjidil Haram. Dan kemudian wahai tsumma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dan tadi kan khitabnya, ya, kalimat wali fawali wajhaka syatra masjidil haram, khitabnya objeknya untuk Nabi Muhammad SAW, ya. Dia dari mana? Dari fi'il amar wali, bukan wallau atau wallu, tapi wali satu orang. Kemudian wajhaka antai Muhammad syatra masjidil haram, dan itu tidak hanya berlaku padamu wahai Muhammad, melainkan juga untuk umatmu. Maka diteruskan wahai tsumma kuntum antum ya. Antum, antum di sini jamak, yaitu kalian kaum muslimin semuanya. Ya bukan antum versi sekarang. Kalau sekarang untuk bab kesopanan, anta dibilang antum, ya, ya satu orang nih. Ah gimana kabar antum? Antum padahal satu orang. Dan kita nggak bermaksud berlain. Gimana kabar antum? Jamak. Kemudian antum protes, antum ngomong siapa? Anak kan seorang. Oh, terus antum jawab gini. Saya ngomong antum ini jamak karena komposisi antum itu banyak. Anta, malaikat, kemudian jin korin, belum jin kiriman dari dukun. Iya antum semua. Enggak, antum di sini untuk bab takrim, ikram, yaitu memuliakan seseorang. Gitu. Antum. Daripada bilang, gimana kabar ente? Gimana kayaknya? Slang banget gitu. Kayak merakyat banget. Jadi antum, gimana kabar antum ah? Atau gimana kabar antum Ustaz? Mungkin murid bilang, Ustaz, keke, gimana kabar ente? Gimana kayaknya enak banget, gak sopan. Nah, jadi antum di sini kuntum, jangan ditafsirkan dengan sekarang. Dan kemanapun kalian di sini jamaah dari kaum muslimin, dimanapun kalian berada, walu wujuhakum syatrah. Palingkan, nah dengan ada yang waw kan, fi'il amar, walu, ya kalian, wujuhakum jama'. Wujuh, jama' dari wajah. Kum, wajah-wajah kalian. Syatrah, syatrahu, hu di sini, domir kembali ke al-masjidil haram. Itu, wahaythuma kuntum ayuhal muslimun, fawallu wujuhakum ayuhal muslimun, syatrul masjidil haram. Baik. Coba saya bacakan dari kitab Sirah Al-Qurtubi. Tiada khilaf di antara ulama bahwasanya Ka'bah setelah itu resmi menjadi kiblat di setiap ufuk bumi. Ya. Dan para kaum muslimin mereka berijma bahwasanya barang siapa yang melihatnya langsung, melihat Ka'bah langsung. Maksudnya melihat Ka'bah langsung ini zaman dulu tahun berapa? Tahun 600-an, ya. Imam Qurtubi berkata melihat langsung maksudnya muayyanah langsung. Ya. Hadis laisal khabaru kal muayyanah. Tidaklah khabar itu seperti melihat langsung. Nah, melihat langsung di sini live dalam artian mata kepala sendiri itu menghadap langsung gitu. Bukan live secara TV. Berarti mereka berijma kalau melihat langsung live harus mustaqbilah kiblah itu. Harus menghadap apa yang dia lihat. Ini enggak menjadi dalil untuk sekarang. Sekarang udah ada channel TV, ya, ada Ka'bah nih. Wah, oh udah. Ini apa namanya? Udah sholat apa azan? Yuk kita sholat menghadap TV sekarang. Iya, enggak kayak gitu. Jadi muayyahnya langsung menghadap langsung Ka'bah. Itu harus apa? Harus mustaqbilah kiblah bangunannya. Bangunannya. Bukan masjidnya, bangunan Ka'bahnya itu. Nah, jadi kalau orang yang muayyin, yaitu yang melihat langsung, harus menghadap langsung. Kalau misalnya enggak, melencong dikit, ya, maka enggak sah sholatnya, harus diulang sholatnya. Gitu ya. Nah, sekarang orang yang duduk di dalam Masjidil Haram, maka wajahnya ketika sholat harus ke kiblat. Dan menatap atau melihat kiblat tersebut imanan wahtisaban, dengan keimanan dan ihtisab. Nah, diriwayatkan dari salaf, dikatakan oleh Atha dan Mujahid, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razak As-Sunani dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf mereka berdua, bahwa saya an-nazhar ila Ka'bah ibadah. An-nazhar ila Ka'bah ibadah. Itu ada riwayat dari salaf seperti itu. Namun ini masalahnya an-nazhar di sini, apakah nazhar langsung atau nazhar dengan perantara juga termasuk? Nah, ini masalah. Wallahu a'lam. Kalau misalnya nazhar langsung di tempatnya, itu insyaallah bisa ibadah dengan adanya iman. Benar-benar mengagungkan. Namun bisa juga kalau nazhar lewat gambar misalnya, melihat dengan adanya keimanan kerinduan itu bisa menjadi ibadah. Bisa menjadi ibadah. Ya, karena adanya sisi apa? Kecintaan kepada Ka'bah. Nah, itu di sisi ibadahnya di situ. Bukan sekedar melihat doang. Ya, tapi ada sisi kecintaannya gitu. Kemudian, kalau misalnya orang yang tidak berada di area itu, ya. bagaimana nih? Kalau misalnya orang tidak ada berani di area Masjidil Haram, misalnya ada di mana? Desa Sukamandi misalnya. Di mana itu Desa Sukamandi itu? Subang. Ah, Subang. Berarti Sukamandi bersih-bersih orangnya, maka antum cari akhwat dari sana aja. Nah, itu misalnya di Desa Sukamandi, gimana nih? Jauh banget, beribu-ribu kilometer. Ya. Jadi jarak antara dia dengan Ka'bah itu bermil-mil, namun jauh di mata, dekat di hati. Jangan jauh di mata, nggak kelihatan di mata, ya kan? Tapi dekat di hati. Gimana nih? Apakah harus fokus benar-benar ke bangunan Ka'bah itu, atau hanya dengan shutter, yaitu arah semata? Kalau misalnya harus, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata bahwasanya harus truk sesuai dengan bangunan kiblat yang segitu meter doang. Capek nggak kayak gitu? Nah, pendapat yang kedua, bahwasanya nggak harus, arahnya aja. Ya, alasannya kenapa? Ini dibantah oleh Ibnu Arabi Al-Maliki, bermadzhab Maliki. Orang yang bilang harus plek dengan bangunan itu sama aja membebani sesuatu yang tak mungkin bisa dilakukan. Ya. Misalnya Anda bilang, Mas Arif, antum tolong angkat masjid ini ke pasar-pasar minggu. Itu kan enggak mungkin lah, enggak bisa. Iya, bahkan kalaupun nanti ada Aladin datang sama jinnya, antum minta 3 permintaan, angkat, enggak bakal bisa angkat. Enggak mungkin, ya. Nah, maka dibantah oleh para ulama, enggak mungkin kayak gitu. Yang pertama alasan, kita enggak mungkin harus sesuai dengan blok bangunan karena kita jauh. Yang pertama, bahwasanya itu memang taklif ma la yutaq namanya. Yaitu membebani sesuatu yang tidak termampukan. Enggak mungkin. Gimana kita ngukur pakai meteran itu? Sesuai persis enggak mungkin. Orang pakai globe, pakai peta, pakai Google Map juga susah. Susah banget, ya kan? Kedua, yang kedua adalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an kalau kita tafsirkan fawallu wujuhakum syatrah. Syatrah artinya apa? Arah. Nah, bukan fawallu wujuhakum ilaihi gitu misalnya, enggak. Tapi kalau ila mungkin tepat. Tapi kalau syatr, makna dari syatr adalah arah. Dan arah itu enggak mesti plek persis. Ya kan? Makanya arah itu terbagi menjadi berapa macam. Ya. Gak masih persis ke ain bangunan tersebut. Fawalu wujuhakum syatrah. Itu dalilnya. Nah, juga para ulama yang ketiga, para ulama mereka berhujjah. Misal nih, ada soft masjid, masjidnya lebar banget, ya. Panjang, itu softnya panjang banget, sampai setengah kilo mungkin. Atau misalnya sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, kan biasanya panjang, bahkan kadang panjang, lebih panjang dari Istiqlal misalnya, panjang banget itu. Baik, sekarang bangunan Ka'bah seberapa? Sekian meter doang. Jangan tidur. Enggak tidur. Alhamdulillah. Misalnya bangunan Ka'bah berapa meter sih? Sekarang panjangnya 100 kilometer. Berarti orang yang kesini, orang yang di samping sini nih, sama yang di sini. Yang di sini dapat mungkin ke pas ke Ka'bah. Yang di sini kemana nih, pas kemana nih? Pas, ya, family 100 aja, pas. Pas kemana nih, kan? Gak, mau kemana? Kan kesian nih samping-samping. Nah, itu para ulama seperti itu. Makanya gak mungkin, Mas, gak mungkin. Untuk memaksakan harus sesuai dengan bangunan. Gak mungkin, udah, arahnya aja lah, arahnya ke Ka'bah. Nah gitu kan. Oke, jadi itu yang lebih kuat insyaallah ya. Kemudian wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab ini, kalimat alladzina utul kitab fi mahalli nasbin ism inna. Orang-orang yang diberikan kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. La ya'lamun, mereka benar-benar ngerti, tahu, berilmu. bahwasanya hu, annahu, hu di sini, nah, kembali ke mana? Kembali ke Rasulullah, satu pendapat. Pendapat kedua kembali ke mana? Di pantai, dipalingkannya kiblat, kembali ke tahwil al kiblat. Oke, dua-duanya sahih. Sahih. Annahu wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan bahwasanya orang-orang yang diberikan Alkitab, mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad, kalau tafsiran pertama, itu adalah al-haqqu min rabbihim, adalah kebenaran dari Rabb mereka. Dari Rabb mereka ini him kembali ke orang-orang yang Nasrani. Nabi Muhammad al-haq bukan dia al-haq, kebenaran. Juga bisa dimaknai annahu di sini hu kembali ke nasakh ini, yaitu tahwil al-qiblah, perubahan kiblat. Itu adalah al-haqqu min rabbi. Dua-duanya. Kedua-duanya dari Muhammad dan perubahan kiblat itu adalah kebenaran dari Rabb mereka, dan keduanya itu juga telah diketahui oleh orang Yahudi dan Nasrani. Ya, orang Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu benar dari Rabb-nya mereka. Atau yang kedua, mereka mengetahui bahwasanya tahwilul qiblah itu juga kebenaran. Pertanyaannya, kan agamanya orang Yahudi dan Nasrani bukan agamanya Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana bisa dikatakan la ya'lamun, mengetahui bahwasanya tahwilul qiblah atau perubahan kiblat itu dari Allah? Bagaimana mereka bisa tahu dari pertama kalinya? Yaitu mereka tahu Nabi Muhammad itu benar. Nah, ketika mereka tahu Nabi Muhammad itu sebenarnya benar, maka konsekuensinya apa yang Nabi Muhammad ucapkan pasti benar. Dan di antara yang Nabi Muhammad ucapkan adalah perubahan kiblat, pasti benar di perubahan kiblat. Paham gak sih? Nah, ibarat kalau misalnya ada seorang ulama ya di sisi kita, kita meyakini ulama ini benar. Maka kemudian apa yang kita dapat dari ulama itu pasti kita harus yakini konsekuensinya, yakini kebenarannya. Ya, tapi kan bedanya sama orang Yahudi, sedari awal walaupun mereka tahu, mereka enggak mau mengakui. Mereka tahu Nabi Muhammad ini benar, tapi mereka enggak mau mengakui. Apaan sih? Kemudian Nabi Muhammad mengatakan ada perubahan kiblat. Makin ini gila, makin gila. Enggak apaan. Ya benar aja. Enggak konsisten itu semua. Gitu. Jadi di sini Allah Ta'ala membongkar isi dari mereka, bahwasanya mereka mungkin kelihatannya menolak kamu wahai Muhammad, tapi sebenarnya mereka itu tahu bahwasanya kamu dan tahwilul kiblah ini adalah kebenaran dari Rabb mereka. Ya, annahu al-haqqu min rabbihim, annahu takik, hu dhamir fi mahalli nasbin isim inna, al-haq khobar. Khobar biasanya enggak pakai alif lam, tapi ini pakai alif lam, benar menguatkan bahwasanya dia adalah kebenaran gitu, penguatan bahwasanya Nabi Muhammad atau tahwilul qiblah itu adalah kebenaran benar-benar dari Rabb mereka, dan Allah tidak lalai atas apa yang mereka kerjakan. Atau dalam riwayat kiraat lain, amma ta'malun. Udah capek mas? Masih mau terus? Belum jera? Hah? Ini kita nggak fokus di nahu ya. Mungkin kalau udah fokus di nahu udah pusing-pusingan. Tapi ini insya Allah nggak terlalu pusing. Walain ataital ladina wutul kitab bikuli ayatin ma tabi'u qiblata. Nah, lagi-lagi Allah Ta'ala memberikan kisi-kisi apa yang akan terjadi. Kalau misalnya kamu mendatangkan atau itu, kamu datangkan kepada alladzina utul kitab, kepada orang-orang yang dapatkan kebenaran dari kitab, kamu datangkan bersama dengan kulli ayat, semua ayat semua dalil, semua hujah, semua tanda-tanda kebenaran. Kalau kamu datangkan itu semua, meskipun keberatan, matabi'u kiblatak. Mereka tidaklah mereka akan mengikuti kiblat kamu. Padahal apa tadi sudah disebutkan, mereka la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Ya, udah tahu, ya. Kemudian diberikan banyak dalil, tetap aja. Nah, matabi'u kiblatak. Dan lihat di sini uslubnya dengan fi'il madhi. Ya. Wala'in ataita. Bukan wala'in ta'ti. Kemudian jawabannya ma tabi'u qiblatak, bukan ma yattabi'una qiblatak. Dengan fi'il madhi. Baik. Ingat fi'il madhi kadang bisa untuk mengabarkan tentang apa yang akan terjadi. Ya enggak? Dan itu lebih dalam dan lebih pasti atau menunjukkan pastinya terjadi. Ya. Pastinya terjadi. Seperti yang sudah pernah kita bahas. Dan banyak-banyak itu contoh. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kanarat. Itu semua dalam fi'il madhi. Emang sudah terlipat matahari, sudah dihancurkan bumi belum? Ya. Coba idza zulzilatil ardu zilzalaha. Belum, atau udah tergoncang bumi ini? Ya udah beberapa kali, tapi yang maksud zalzala di sini kan kegoncangan akhir. Final goncangan gitu. Belum terjadi, tapi dengan fi'il madhi untuk menunjukkan pasti terjadi. Dan ini juga ya. Ketika jika kamu datangkan dengan fi'il madhi, pasti ini yang terjadi ini. Dan memang terjadi dan seterusnya akan terjadi. Nah, kalau mereka masih melakukan gitu, jangan kamu mengalah. Makanya dikatakan oleh Allah, "Wa ma anta bitabi'in qiblatahum." Mereka enggak bakal mau, mereka tetap ngotot pada prinsip mereka yang rusak. Kamu melihat begitu, jangan ngalah. Janganlah kamu ikut-ikut mereka. Tetap harus teguh. Ya. Jangan ikut-ikutan kiblat mereka. Kenapa? Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblat ba'd. Mereka sendiri coba lihat. Saling berselisih sebenarnya. Itulah orang-orang sesat. Ya. Yang ngotot, mereka itu saling berselisih sebenarnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Kalau misalnya kamu malah ikut-ikutan, ini dengan fi'il madhi lagi, ikut-ikutan hawa-hawa mereka, itu kita sudah pernah membahas tentang hawa. Hawa itu berasal dari pikiran, ideologi mereka. Kalau mereka, kalau kalian, kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepada kamu wahyu, innaka idzan lamina zalimin. Sesungguhnya kamu, idzan artinya kalau bahasa Jawa itu nek ngono. Le nek ngono, ya kamu tergolong orang-orang zalim. Idzan artinya kalau begitu. If that so, gitu. Kalau begitu, kamu berarti termasuk dari golongan orang-orang zalim. Kemudian, alladzina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah kami datangkan kepada mereka kita. Ini alladzina atainahumul kitab mubtada. Ya'rifunahu, mengetahuinya. Khabar. Ya'rifunahu, hu di sini kita tafsirkan seperti kita tafsirkan yang tadi. La ya'lamuna annahul haq. Hu di sini sama dengan hu. Ya'rifunahu bisa dimaknai ha di sini, dhamir ha. Bisa ditafsirkan sebagai ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam atau bisa ya'rifuna tahwil al-qiblah. Bisa dua-duanya. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, tafsiran pertama, mereka mengetahuinya, mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Maksudnya, kalau kita punya anak, pasti kita tahu ciri-cirinya. Baik ciri-ciri fisik atau ciri gerakan, tingkah laku. Ya. misalnya anaknya kena penyakit apa gitu kan, coba gini-gini gitu kan, tahu walaupun dibungkus pakai cadar gimana, pas gini-gini mahannya keluar. Atau bahkan kalau misalnya telepon gitu kan, anaknya di pesantren ya, kenal ini suara anak saya ini. Iya, bahkan kalau bukan anak, bahkan bukan anak, temen aja lah. Misalnya rokumnya itu rokum majhul, gitu kan? Gak ketahuan nomornya gitu kan? Kadang bahkan nomornya dirahasiain. Siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahlan, kita nggak pernah ketemu lagi nih. Antum masih ingat anak gak? Alah, suara antum mah masih ingat anak gitu. Disebutin hanya dari suara, padahal nggak kelihatan orangnya, dari suara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani juga, ahli kitab, mereka mengetahui Nabi Muhammad dari segi ciri-cirinya. Karena deskripsinya itu ada dalam kitab mereka, dan kerinduan mereka terhadap Nabi tersebut juga ada. Gimana sih kalau misalnya antum ya rindu dengan seseorang dan antum tahu deskripsinya, gimana? Antum kalau misalnya mau nikah nih, mau nikah ya. Atau misalnya mau nikah, nggak ada salah-salah, nggak sengaja menikah itu. Insyaallah. Misalnya antum mau nikah, nggak ada lihat laptop aja, lihat-lihat. Antum misalnya mau nikah, ini bukaan di sini. Misalnya antum mau nikah, kemudian antum ada deskripsi dari orang yang antum nikahin ini. Maksudnya deskripsi tentang orang yang antum nikahin ini. Ya. Antum, misalnya anak lagi nih. Dia cantik, pintar masak, pintar apa lagi ya? Pintar nyapu, membersihkan rumah, membenarkan genteng, membersihkan parabola. Terus seterusnya dari deskripsi review positif. Kayaknya ini enggak ada cacatnya nih. Nih kayaknya bidadari yang mungkin lagi ke dunia atau gimana gitu kan. Masya Allah nih. Ada kerinduan di deskripsinya. Nah, kemudian dia itu cantiknya segini, kemudian tai lalat di dekat di pipi enggak ini. Ketika antum pas ngelihat, ini dia nih. Ini dia. Bahkan sebelumnya, sebelum bertemu, deskripsi itu sudah sampai tercatat di kalbu, sampai kemudian ketika tidur, mimpinya pun mendeskripsikan apa yang telah dideskripsikan. Keren. Ini dia, ini pasti dia pas tidur, sampai ngigo-ngigo dia. Iya. Iya, sampai kemudian pas ketemu, pas nazar, ini dia Bu. Ngomong berdoanya, ini dia Bu nih. Yang membuat saya selama ini terigau-igau akannya. Jangan kan anaknya ibunya jatuh hati loh dia. Kan? Nah, itu apa gimana rasanya? Ada kangen, rindu, kepingin gitu. Itu yang dirasakan oleh mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani juga, ahli kita. Kenapa? Deskripsi itu membuat mereka menunggu-nunggu nih. Karena memang ada ta'asub juga, ingin memiliki juga nih. Nih lihat nih Nabi, bakal jadi nih super power kita nih dengan adanya Nabi terakhir. Ya. Tapi kan pas ngelihat, ya udah dipunyain orang. Itu udah dipunyain kaum Quraisy. Ya kan? Ya, udah dipunyain orang Arab nih. Aduh. Malah jadinya sebel. Jadinya sebel. Padahal kenal India nih, ini yang kita cari. You are what we are looking for. Ya kan? Kamulah yang kita cari selama ini sebenarnya. Tapi malu ngomong gitu. Kenapa? Udah dipunyain orang-orang Quraisy. Yang mana orang Quraisy itu musyrikun ketika itu merupakan musuhnya mereka. Gitu loh. Gimana sih kalau misalnya antum mencintai seseorang yang dimiliki oleh musuh sebenarnya? Rasanya itu gimana gitu loh. Gerget gitu loh. Kenapa ya Allah? Kenapa? Gitu kan. Nah, akhirnya gak jadi. Tapi benar-benar mereka mengetahuinya. Kami yang arifuna abna'um, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Nah, itu kalau misalnya hu kita tafsirkan Muhammad SAW. Tapi kalau misalnya hu di sini kita tafsirkan tahwil qiblah, itu berarti ada di kitab mereka bahwasanya kelak akan dikembalikan kiblat menuju ke Ka'bah. Nah, itu berarti udah tahu mereka. Tahu benar-benar bahwasanya kelak akan kembali ke Ka'bah. Nah, sebagaimana mereka juga tahu bahwasanya kiblat asalnya itu di Ka'bah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim nenek moyang mereka semua yang membuat yang membangun Ka'bah itu dengan izin Allah. Tetapi wa inna fariqan minhum tetapi sesungguhnya fariqan minhum, fariq di sini mubtada bukan? Isim inna. Isim inna aslinya mubtada. Isim inna biasanya kan pakai alif lam atau ma'rifah, tapi di sini nakirah. Ya. Di sini nakirah. Kenapa di sini nakirah? Yaitu untuk benar-benar mengkerdilkan, apa, menjelek-jelekkan fariq di sini. Ya, misalnya ada kayak menjelekkan gitu. Tapi ada sekelompok dari mereka gitu. Kayak menjelekkan gitu. Paham enggak misalnya? Kadang nakira tanpa alif lam, nakira itu untuk mentazim, kadang untuk mentahqir. Untuk mentazim mengagungkan atau membesarkan perkara tersebut. Ya. Misalnya untuk orang-orang mukminin ada ajrun azim. Ajr nakira. Ada suatu ganjaran, ya. Jadi, wah, suatu ganjaran, apa itu ganjarannya? Tapi juga untuk mentahqir seperti ini, menjelekkan. Misalnya, kalau Nabi bilang, orang Jakarta itu iklimnya mu'tadil enak. Ya, mu'tadil artinya kadang banjir, kadang panas. Enak. Makanya ketika orang-orang Jawa Tengah ke Jakarta, itu rata-rata jadi putih. Oke, tapi benar dong, dulu anak kok ke Jawa ke Salatiga, padahal di kaki gunung loh, ke Salatiga jadi hitaman. Pas ke Jakarta jadi putih, nggak tahu kenapa. Padahal di sana adem, indah, sejahtera, ya. Tapi di Jakarta asap dan semacam, tapi malah jadi putih Jakarta. Nah, misalnya orang Jakarta itu bagus-bagus, putih-putih. Jangan tersindir yang masih hitam, jangan tersindir. Ya, putih-putih. Nah, tapi ada satu kelompok yang walaupun ke Jakarta, dia tetap aja itu. Jangan ketawa, antum jangan ketawa diri atau sendiri. Enggak, enggak terlalu itu kok. Nih, tadi bilang, ada sekelompok orang. Sekelompok di sini, itu kan nakirah. Entah siapa kelompok itu. Tapi nakirah di sini untuk mentahkir. Ya, gitu kan? Ada sekelompok orang. Makanya mimiknya itu seperti mereka. Ada sekelompok orang itu. Ada sekelompok orang itu, dia tetap aja hitam. Ya. Maaf ya. Begitu juga di sini. Wa inna fariqan minhum, tapi ada sekelompok dari mereka. Tapi ada enggak kelompok itu? Ada. Siapa yang maksud? Ulama-nya mereka. Ulama-nya mereka. Fariq di sini yaitu ulama-nya, ulama dari mereka. Fariqan, satu bagian kelompok nih, satu jenis nih, minhum, min ini, min untuk menjelaskan bayan jenis, yaitu dari mereka, atau bisa dimaknai min di sini untuk tabi'i, yaitu kelompok sebagian dari mereka, layak tumunal haq, menyembunyikan kebenaran, imma kebenaran yang maksud adalah menyembunyikan tanda-tanda Nabi Muhammad, imma kebenaran yang maksud adalah kebenaran tentang adanya tahwil kiblat. Yaktumun al-haq, kitman al-haq, wahum ya'lamun, wahum menunjukkan keadaan hadiah, mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Dan kemudian Allah Ta'ala membalikan al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu adalah dari Rabb kamu. Ini supaya apa? Supaya Nabi SAW berkali-kali ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan supaya Nabi SAW tidak goyah dengan cemoohan mereka. Karena Nabi bagaimanapun manusia, Allah tekankan terus sampai pada finalnya Allah tekankan al-haq, kebenaran itu dari Rabb kamu wahai Muhammad. Maka sudah, hilangkan perasaan gak enakan kamu dari ejekan-ejekan mereka. Fala takunanna minal mumtarin. Kalau kamu tahu wahai Muhammad bahwasanya kebenaran itu dari Rabb kamu, al-haq bisa dimaknai alif lam ahdiyah atau alif lam jinsiyah. Kalau alif lam ahdiyah berarti al-haq di sini maksud adalah tahwilul qiblah, itu adalah kebenaran yang dimaksud di sini. Kalau alif lam al-haq di sini alif lam jinsiyah berarti ini bermakna umum. Semua jenis kebenaran itu adalah dari Rabb kamu wahai Muhammad. Maka kalau kamu tahu begitu, la takunanna, jangan sekali-kali, jangan sampai ernanna, yaitu na di sini takik minal mumtarin, jangan sampai kamu menjadi tergolong dari orang-orang yang apa, ragu terhadap kebenaran dari Rabb kamu. Wallahu ta'ala a'lam. Any question? Oh iya iya iya, alhamdulillah diingetin. Antum mau nanya itu juga? Lain pertanyaannya? Atau mau curhat pribadi? Sama main nih? Oh ini dulu, oke yang tadi ya, PR ya. Bukan PR, PK. Pekerjaan kajian. Nah di sini tahwil apa tadi? Tahwil kiblat ketika di Mekah. Nah itu ada perbedaan pendapat dari ulama. Ada tiga pendapat. Yaitu pertanyaan gini. Waktu di Mekah, kemanakah kiblatnya? Tiga pendapat. Pendapat pertama, riwayat Ibnu Abbas dan lainnya, bahwasanya kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Namun dengan rincian, sholatnya kaum muslimin ketika itu atau Nabi SAW kalau sholat itu di beliau menjadikan Ka'bah berada di antara dia beliau dan Baitul Maqdis. Itu dari rincian. Jadi pendapat pertama ini kiblat tetap di Baitul Maqdis. Namun Rasulullah SAW, ini yang kita tahu dari riwayat Rasulullah, nggak tahu kalau sahabat yang lainnya, karena kan luas masyarakatnya. Rasulullah SAW itu sholatnya menghadap Ka'bah dan Baitul Maqdis, jadi di arah yang khusus. Jadi beliau tidak meninggalkan Ka'bah. Dan kemudian depannya Ka'bah itu nanti sana Baitul Maqdis, mengarah ke Ka'bah dan Baitul Maqdis. Jadi Ka'bah itu di antara beliau dan di antara Baitul Maqdis. Di antara, jadi Ka'bah imma di arahnya di depan beliau dan di sana Palestina. Gitu loh. Hah? Apa? Kayak gerhana. Iya. Di tengah ada perantara di sana yang menghadap mantul. Ada perantaranya di depan, yaitu Ka'bah. Gitu. Itu pendapat sebagai perantara. Ya, maksudnya bukan sebagai perantara, jadi tujuan perantara, tapi beliau pengennya beliau juga menghadap Ka'bah dan beliau juga menghadap Baitul Maqdis sebagai perintah dari Allah. Di jamak kedua, ya menjamak antara kedua fadilah. Ya. Jadi beliau karena nenek moyangnya juga ya Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim dan juga mengikuti perintah Allah yang memang sebelumnya masih di Baitul Maqdis karena ahli kita ketika itu mereka masih Baitul Maqdis. Itu syara' man qablana juga ya, ketika itu. Syariat sebelumnya ikut juga Nabi Muhammad SAW ke Baitul Maqdis karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena syariatnya Nabi Musa alaihi salam dan bawahnya juga ke Baitul Maqdis. Tapi itu pendapat pertama. Pendapat kedua bahwasanya kiblatnya Baitul Maqdis secara mutlak. Kiblatnya Baitul Maqdis secara mutlak tanpa ada rincian seperti ini. Jadi sholatnya mutlak ke Baitul Maqdis tanpa ke Ka'bah. Ada yang ketiga yaitu syariat yaitu kiblatnya ke Ka'bah ketika di Mekah. Pendapat ketiga. Namun pendapat ketiga ini dikatakan oleh para ulama dhaif, lemah. Kenapa? Karena otomatis ini hikayat bahwasanya di Mekah kiblatnya ke Ka'bah juga itu menjadikan adanya dua kali nasakh. Dua kali penghapusan. Yaitu pertama misalnya kan ada Isra Mi'raj kan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu di langit ke 6. Ya. Langit ke 7 itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ke 6 terus Nabi SAW naik ke atas yaitu ke Sidratul Muntaha. Kemudian diperintahkan di situ salat. Ya. Jadi diperintahkan ada diperintahkan atau mendapatkan tentang dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Juga syariat sholat dimulai dari situ. Ketika itu 50 rakaat. Bukan 50. 50 kali sholat. Bukan 50 rakaat. 50 kali sholat. Dan asalnya sholat 2 rakaat. Nah 50 kali sholat. Kemudian naik turun lagi ke langit ke 6. Ketemu Nabi Musa AS. Ditanya pada Nabi Musa AS. Ngapain aja ya? Ngapain aja? Itu tadi disuruh sholat berapa? 60. Wah, jangan lawas. kalau maksudnya keberatan 50 gak bakal bisa lah, lobby lagi dikurangin sekian 20 kemudian 10 sampai bolak-balik terus sampai akhirnya jadi 5. Itu dari bolak-balik itu terus dicek terus di jalan terus sama Nabi Musa, diadang terus. Tadi kasih berapa? 20. Lobby lagi. Nyari lagi, lobby lagi sama Allah sampai 5. Sampai 5 pun Nabi Musa masih bilang lobby lagi. Wah, ana malu ah gitu. Kata Rasulullah gitu. Astahi, ana malu. Udah terlalu sering lah, udah 5 aja. Lobby lagi. Wah, mana malu. Kenapa sih? Wahai Nabi Musa, kenapa sih? Kok apa semangat banget sih pengen ngelobi, sebagai tukang lobby? Soalnya di zaman aneh dulu kata Nabi Musa alaihissalam, di zaman Bani Israil, di zaman aneh dulu, ente perlu tahu aneh lebih senior daripada ente. Itu bilang gitu dalam teksnya. Iya, aneh tuh lebih tahu tentang umat. Ente tuh baru berapa tahun. Waktu dulu di zaman aneh Bani Israil itu sholat di syariat kedua, udah gitu yang sholat dikit, gitu. Dibilang gitu beneran? Iya beneran, dibilang gitu Nabi Musa alaihissalam. Makanya ada ragu nih umat ente bakal kuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan 5, enggak ada lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga udah malu, udah 5 dah. Udah cukup kira. Disyariatkanlah salat ketika itu. Nah, ketika itu syariat untuk kiblat masih mengikuti syariat sebelumnya, yaitu Baitul Maqdis. Ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan memang kaum Arab ketika itu Quraisy, walaupun mereka musyrikin, mereka mengagungkan Ka'bah. Mereka tahu itu dulunya dari warisan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mereka tahu Ka'bah itu milik Rabb Azza wa Jalla. Sehingga Rasulullah menggabungkan antara keaslian dari tradisi Arab, yaitu nanti ke Ismail dan ke Ibrahim, dan juga menggabungkan syariat dari Bani Israel atau syariatnya Bani Israel. Dua-duanya. Nah, Baitul Maqdis juga, Ka'bah juga beliau ini. Begitu. Jadi yang lebih tepat adalah yang pendapat pertama. Ada pendapat kedua, mutlak Baitul Maqdis, walaupun ini benar, tapi kemutlakan ini yang dipermasalahkan. Kemudian yang ketiga, ke Ka'bah gak mungkin. Karena ketika Rasulullah SAW turun ya ke bumi, kemudian disyariatkannya sholat, itu masih mengikuti syariat sebelumnya. Jadi belum Allah Subhanahu wa taala nasakhkan. Dan tidak ada riwayat dua kali nasakh. Berarti kalau misalnya ini Ka'bah, berarti nanti ke Madinah, ke Baitul Maqdis. Terus ke Ka'bah lagi. Berarti dua kali pengalihan. Enggak seperti itu. Pengalihan hanya satu. Ya. Makanya kegalauannya hanya ketika di Madinah. Wallahu taala. Itu yang tadi bisa dijawab. Ah, masjid yang ya itu yang lain dilakukan. Iya, karena arahnya terlalu jauh waktu itu. Ijtihad yang sebelumnya itu terlalu jauh sehingga kaum muslim Indonesia berijma untuk menasakh. Jadi mereka sendiri yang menasakh. Tadinya kan ke Afrika. Nah sekarang abis itu ke Saudi kan nggak gitu kan? Ijtihad masa lalunya, lalunya kan kayak gitu. Tapi kembali kita lihat yang namanya ijtihad. Nah, ijtihad kita nggak. Allah Subhanahu Wa Taala kan tidak mentakdir yang tidak kita mampu. Kita ikut yang dulu. Nah kita tadi memakai Allahu liyudhi'a imanakum. Surat yang lampau, insya Allah makbul. Karena itu berdasarkan ijtihad juga tentang arah. Adapun yang sekarang kalau misalnya udah ketahuan secara tahqiq muhaqqaq, maka harus mengikuti yang muhaqqaq. Nggak boleh kita mengikuti yang lama. Ini nasakhnya ini bukan nasakh syar'i, tapi nasakh kontekstual daerah aja. Dan itu harus dilakukan. Ya. Harus dilakukan. Ya, oke. Okay. Begitu ya. Semampunya ya. Berusaha semampunya. Ya. Dan itu nanti yang kemudian ada perselisihan ulama juga wallahu a'lam tentang masalah kalau misalnya orang sholat salah kiblat. Kalau mungkin sholatnya itu hanya sekali dua kali, dia wajib untuk mengulangi kalau salah kiblat. Tapi kalau emang itu udah merupakan ijtihad lama ini udah harus. Karena itu masyaqahnya lebih besar. Sebentar, silakan. Bisa saja ya, disesuaikan aku itu. Kiblat ke Mekah, ke Ka'bah, saat itu berbalik 180 derajat ke Baitul Maqdis. Iya, kita nggak bisa gambarnya gimana, karena maksudnya ini riwayat yang ketika terjadinya perubahan ini ya, sholat dua rakaat itu ya maksudnya. Ya, yang tadi kita bilang riwayatnya, ketika sholat di Masjid Mandi Salamah itu, yaitu sholat zuhur, dua rakaat pertama ke Baitul Maqdis, dua rakaat terakhir ke Ka'bah. Wallahu alam gimana perubahannya, tapi masih dalam satu sholat zuhur, ya itu hanya diriwayatkan oleh di hadis itu diriwayatkan seperti itu. Adapun gambarannya secara spesifik kita nggak dikasih tahu. Kalau misalnya di ini, jadi Mekah itu di selatan, Pak. Nah. Terus ke utara itu Madinah, ke utaranya lagi itu Syam, Pak. Arahnya kira-kira. Jadi kayak belok aja. Iya, jadi kalau dari Mekah ke Syam kan bisa ke arah utara satu garis. Yeah. Dari kiblat terus di sini masih di Al-Aqsa. Sedangkan kalau di Madinah, Ka'bah ada di selatannya, Baitul Maqdis ada di utaranya. Jadi enggak bisa digabung lagi. Yang jadi makanya lebih mengikuti ke syariat yang ke Baitul Maqdis, Pak. Kira-kira kalau yang di Madinah. Ya maksudnya ketika sholat yang perkara itu. Waktu ada sholat itu, perintah sholat itu, Rasulullah berada di Madinah atau di Mekah? Di Madinah. Oh, yang mana perintah sholat yang mana, Pak? Oh, jadi perintah sholat itu turun ketika Rasulullah berada di Madinah. Perintah sholat, perubahan kiblat di Madinah. Waktu di Mekah, Rasulullah sudah diperintahkan sholat. Dari perintah sholat menghadap di perintah sholat jadi pas di Mekah di perintah sholat dan kaum muslimin menghadapnya ke Baitul Maqdis ya. Tapi Rasulullah lebih memilih lurus sekaligus Baitul Maqdis sekaligus Ka'bah, maksudnya Ka'bah ini di tengah-tengah ya, dan Baitul Maqdis di arah sana satu garis itu ketika di Mekah ya. Ketika di Mekah, ketika di Madinah kan nggak mungkin Rasulullah ke Ka'bah juga ke Baitul Maqdis juga, ya. Tapi harus ke Baitul Maqdis. Nah, dan Rasulullah kan wah kebiasaan menghadap Ka'bah juga, karena mengikuti syariat Ibrahim alaihissalam juga. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui keinginan Nabi SAW. Akhirnya Allah balikan, ya udah Baitul Maqdis dihapus, kembali ke Ka'bah. Begitu. Itu di Perenai Marina. Setelah sekitar 16 bulan tinggal di Madinah, gitu, sekitar 1 tahun setengah lah. Walau alam gitu ya, Pak ya. Dari ya, terus sekarang, kalau kan sholatnya semuanya Ka'bah itu di tengah, semuanya menghadap. Iya, semuanya. Iya, jadi dari segala penjuru. Awal lu juhakum syatroh tadi. Nah, kaitannya dengan kita sekarang belakang-belakang ini, ada umuman atau bagaimana dari waktu masjid itu. Perubahan yang membuat banyak masjid bergeser itu karena salah titiknya dulunya, salah ijtihad dulunya, bukan karena pergeseran bumi. Waktu dulunya kan ditentukan oleh negara kita ke titik sini gitu loh, sehingga pada ikut-ikutan, ternyata salah. Nah itu harus diubah. Tapi kalau yang pergeseran ada bumi dan semacamnya, Anda nggak tahu itu. Anda sendiri nggak tahu. Baiknya nggak cuma pakai kompas, tapi ahli untuk pakar hal ini supaya tepat. Karena kompas kan, Allah alam juga lah, kita punya salah. Ya kalau kompas biasanya kita yang tim barat gitu kan. Ya. Jadi saya katakan begini, memang ada di masjid ya. Diumumkan, tetapi dia ya sendiri lah merubah begitu. Jadi, dan ada kalanya juga ya, imamnya iya sendiri. Makmumnya lurus depan. Jadi jalan sendiri-sendiri gitu. Iya. Itu salah sebenarnya. Sebenarnya salah. Ya, jadi kalau misalnya memang masjid itu mengikuti istiadat yang benar-benar mutlak, Pak, bisa dipertanggungjawabkan istiadatnya, maka wajib mengikuti istiadat itu. Wajib mengikuti itu, walaupun harus belok. Maksudnya agak belok dikit. Ya nggak boleh lurus, karena memang mereka meyakininya kiblatnya salah. Jadi jangan sampai ini sini gitu. Atau yang di sini makmumnya ke sana. Iya, makmumnya jalan ke depan. Iya, sebenarnya nggak boleh kayak gitu, nggak bisa, harus satu semuanya, harus sapi harus benar semuanya, gitu ya Pak. Dan terjadi. Ya pada Allah. Ya, mau gimana lagi kita Pak, kita protes juga susah. Tapi nah, udah, jadi yang wajib seperti itu, yang wajib harus ikut. Dari siapa? Antum dulu. Gimana Pak? Terima kasih. Sebelum sholat di situ, sebelum sholat, karena kalau misal pas lagi sholat, nggak mungkin terima wahyu. Sebelum sholat sudah ada, Nabi SAW sudah mengetahui. Kemudian ketika sholat, beliau awalnya memulai ini, kemudian mentahwil, entah gimana. Karena riwayatnya yang ada di hadis itu riwayatnya hanya sekedar bahwasanya dua rakaat ke sini, dua rakaat ke sini. Nah itu kita nggak tahu kok bisa gitu. Ya. Ah, muternya gimana? Terus memberitahu gimana itu Allah. Ya. Dia nggak tahu. Makanya kok kita pikirkan karena nggak tahu gimana caranya, gimana jadinya. Iya makanya nggak tahu, ya udah nggak dipikir aja, serahkan itu kepada Allah aja. Nah, ketidakmungkinan itu Allah Alam, karena riwayatnya zahirnya seperti itu. Ya. Karena nggak tahu isu kenapa Rasulullah SAW lebih memilih dua rakaat pertama ke Baitul Maqdis, dua rakaat kedua ke Makkah, anda juga. Menerima wahyu. Nah, ada kemungkinan hari itu terjadi waktu ini. Makanya sebelum sholat ini ya, mungkin menerima wahyu itu sholat karena perpindahan. Ya, Allah Alam. Kalau misalnya antum menemuin itu hadis lain kan? Iya. Nah, kalau misalnya antum menemuin hadis khusus tentang itu, karena kita nggak mungkin mengisbat, anda sendiri belum tahu. Kembali ke asal, yaitu asalnya wahyu itu tidak di dalam konteks sholat. Asalnya wahyu kan? Wahyu itu mah di dalam tidur, di dalam perlahan terjaga. Asalnya kan kayak gitu. Normalnya. Jadi kembali ke asal. Sampai kemudian kalau misalnya untuk menemukan dalil khusus bahwasannya dalam sholat itu, ya dalam sholat yang tadi empat rakaat itu, rakaat kedua pertama atau kedua ada wahyu, tunjukin ke ana. Jadi nanti kita bisa jelasin. Ada, nemuin. Jadi kalau misalnya kita nggak nemuin itu, kita harus kembali ke asal. Yaitu bahwasannya wahyu itu turun di normal luar sholat. Nah, kalau misalnya kita isbatkan bahwasanya wahyu itu turun ketika di sholat, itu kan bukan kaidah asalnya wahyu turun, sehingga memerlukan dalil khusus, riwayat khusus turun wahyu ketika lagi sholat itu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman nemuin, harus kasih tahu ke anak. Kalau kita samakan dengan hadis yang Rasulullah melepas sandal, mas, kan itu lagi sholat kan? Tiba-tiba melepas sandal, berarti ada perubahan. Karena ada hadis yang masih ada perubahan sebenarnya. Kan dari sholat terus ada perubahan berapa kita itu kalau misalnya ke yang tadi perubahan itu bisa nggak? Jika kita ke sholat terus dibilang perubahan ya itu makanya kita butuh dalil khusus untuk sholat ini. Nah untuk sholat ini nih supaya kita bisa lebih tenang daripada kita kiaskan dengan itu kan wallahualam kita nggak tahu orang tuanya mengkiaskan ini ternyata nggak terjadi jadi kita kembali ke asal itu yang lebih selamat. Wallahualam. Adapun nanti urusan kaifiahnya bagaimana, wallahu a'lam. Perlu kita pelajari lebih lanjut lagi ke hadis ini, ke kitab-kitabnya. Ya gitu ya. Jadi kita cukupkan ini masyaallah panjang sekali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.